Terima kasih banyak Tuhan untuk pagi ini kami boleh datang untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, saat-saat seperti ini kami sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena seringkali kami merasa diri kami lebih jago dan lebih hebat. Kadangkala kami merasa bahwa kami bisa menangani banyak hal. Namun pada kenyataannya ya Tuhan, kami begitu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bukan setengah-setengah, bukan separuh, tetapi secara totalitas kami boleh bawa hidup ini kepada Tuhan. Sebentar lagi kami akan baca firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bantu kami supaya kami tidak hanya pandai membaca Alkitab, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Pakai hamba-Mu yang tidak berguna ini, bersama dengan seluruh jemaat-Mu di tempat ini, kami belajar bagaimana kami tunduk di bawah otoritas kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Ya. Kalau ibu-ibu saya tanya apa kabar, jawabnya luar biasa. Kalau bapak-bapak saya tanya apa kabar, jawabnya biasa di luar. Ya, gitu ya. Ibu-ibu dulu, apa kabar? Bapak-bapak, apa kabar? Biasa di luar, ya. Okay. Mari kita membuka Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayat 11. Tema yang diberikan kepada saya yaitu dosa dan anugerah Allah. Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayat 11. Hujan-hujan begini enaknya makan bakmi ya kalau hujan-hujan. Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai ayat 11, saya baca ayat 2, Bapak Ibu Saudara ayat 3, demikian kita bergantian sampai dengan ayat 11. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Berbahagialah kita membaca firman Tuhan, terlebih kita yang mentaati dalam kehidupan kita hari lepas hari. Satu kali di dalam sebuah kelas TK, seorang guru bertanya kepada anak-anak murid, anak-anak habis angka 1 berapa? Tidak ada yang bisa jawab, semua diam. Guru-guru tanya lagi, anak-anak habis angka 1 berapa? Kemudian tiba-tiba ada seorang anak duduk paling pojok belakang berkata, Bu Guru saya tahu. Ya gimana nak, habis angka 1 berapa? Angka 2 Bu. Habis angka 2 berapa? Angka 3. Habis angka 3, 4 dan seterusnya. Sampai habis angka 9 berapa? 10 Bu Guru. Bu Guru bilang, waduh hebat sekali kamu ya. Di dalam kelas ini tidak ada yang mengenali angka. Kamu sudah tahu angka 1 sampai 10 kamu sudah tahu. Nak, siapa yang ngajarin kamu di rumah? Oh iya, bokap nyokap di rumah yang ngajarin. Wah, hebat sekali ya bokap nyokapmu ya. Sampai angka 1-10 kamu juga diajarin ya, luar biasa. Nah, guru ini penasaran, Bapak Ibu Saudara. Lalu dia bertanya lagi, nak, habis angka 10 berapa nak? Lalu anak ini dengan tidak merasa canggung, dia berkata, habis angka 10, habis 10, Jack, Queen, King, Ash, Joker. Ya berarti itu orang tuanya di rumah suka main judi, main kartu, ya. Ya saya kalau jadi guru saya akan katakan, wah hebat sekali ya orang tuamu di rumah, ya. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita bicara tentang the problem of evil, ya, kita bicara tentang masalah kejahatan, kita bicara tentang masalah dosa, ini menjadi satu peristiwa yang sampai hari ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Bahkan Paulus pernah mengatakan bahwa Tuhan memberikan duri di dalam dagingku dengan tujuan supaya aku jangan meninggikan diri, supaya aku jangan sombong. Berarti saudaraku, di situ kita melihat bagaimana Paulus adalah seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah besar, seorang hamba Tuhan misi yang sangat dahsyat sekali, dipakai Tuhan di mana-mana, bisa mengadakan mujizat. Tetapi dia mengatakan bahwa supaya aku jangan meninggikan diri, dalam pengertian bahwa saya pun juga punya peluang untuk terus berbuat dosa. Berarti engkau dan saya, saudaraku yang kekasih, tidak punya atau tidak bisa mengatakan bahwa saya steril terhadap dosa, itu tidak bisa. Oleh karena itu, jangan pernah melangkahkan kaki dalam gereja ini dengan kesombongan. Jangan pernah melayani Tuhan dengan keangkuhan. Jangan pernah merasa diri lebih hebat daripada orang lain, sebab kita punya peluang dan sangat punya peluang lebih daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Kenapa? Justru orang yang kenal Tuhan paling gampang buat dosanya daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Mengapa saudara aku kasih, orang yang tidak kenal Tuhan, dia tidak berani dengan Tuhan, dia tidak tahu Tuhan, dia tidak mengerti Tuhan. Engkau dan saya yang sudah dibaptis, sudah melayani bertahun-tahun, sudah jadi orang Kristen dari kecil, tetapi tetap bisa melawan Tuhan. Kenapa saudara aku kasih? Karena itulah kita. Itu sebabnya saudara aku yang kekasih, saya tertarik untuk kita membahas tentang dosa dan anugerah Allah dalam konteks Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayat 11 ini. Dari cara bagaimana orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini datang membawa, bagi saya, pengadilan kampungan ya, pengadilan jalanan begitu. Sebab firman Tuhan jelas dalam Imamat itu, kalau mau menghukum seseorang ada saksi, lalu kemudian yang namanya bersetubuh berzina itu selalu ada pasangan mainnya, ya kan? Lah ini yang dibawa cuma perempuan, yang laki-lakinya di mana, ya? Oleh karena itu, setelah yang kekasih, kita lihat sendiri bahwa ini pengadilan kampungan, sudah jelas begitu. Dan firman Tuhan tidak pernah memberikan satu standar untuk pengadilan seperti ini, tidak ada begitu, ya. Dan saya juga mengajak saudara dari awal, sejak awal saudara tidak usah capek-capek pikir-pikir ya siapa laki-lakinya, tidak perlu. Apalagi kalau saudara bilang laki-lakinya itu saya, ya kan, lebih baik tidak usah, karena tidak perlu, ya kan, ini sudah pengadilan kampungan. Tetapi ada hal di sini saudaraku yang akan kita pelajari lebih dalam tentang dosa dan anugerah Tuhan, supaya kita bisa lebih hari bisa memahami konsep ini dengan baik, sehingga itu bisa berdampak dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara, dari pembacaan ini saya menemukan yang pertama saudaraku, perhatikan ayat 4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Yang pertama saya catat di sini, dosa membuat manusia rapuh. Itu yang pertama. Dosa membuat manusia menjadi rapuh. Dosa tidak hanya membuat manusia itu menjadi rapuh, saudara, tetapi membuat manusia itu rapuhnya itu total ya, dalam berbagai aspek. Dosa itu membuat kita rapuh dari aspek sosial, aspek budaya, aspek intelektual, termasuk aspek spiritualitas. Itu yang harus kita perhatikan di sini. Dan dosa juga tidak juga berdampak kepada aspek kuantitas, tetapi juga aspek kualitas. Ya, itu tidak hanya mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari, tetapi juga mempengaruhi potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Sehingga saudaraku, dari firman Tuhan ini jangan kita anggap enteng terhadap dosa itu sendiri. Nah, saya ajak saudara lihat lebih dalam ya. Ayat 4 ini mengatakan mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Saya mengajak saudara untuk kita menganalisis dari sudut wanita dulu. Ya, dari sudut wanita. Saudara, ketika wanita ini dia berbuat zina, ya, dia sedang memperlakukan dirinya tidak terhormat. Perhatikan baik. Dia tidak sedang menempatkan dirinya pada posisi yang agung, yang mulia. Dan itulah cara kerja daripada dosa. Dosa membuat wanita ini dipermalukan di depan publik. Dan dia sendiri tidak punya kemampuan untuk membela dirinya, menolong dirinya, dan menyelamatkan dirinya dari amukan massa. Bahkan dia, saudaraku yang kekasih, hampir dibunuh dan dirajam oleh batu. Saudaraku yang kekasih, dosa ini membuat dia menjadi wanita yang dipandang murahan, dipandang rendahan, lalu dipandang kotor, saudaraku yang kekasih. Kenikmatan yang sesaat yang dia lakukan ternyata dampaknya begitu panjang sekali. Saudara lihat ya, dosa itu membuat engkau dan saya tidak akan pernah berada di titik yang terhormat, tidak akan pernah. Sekaya apapun saudara dan saya, sehebatnya apapun saudara dan saya, dimanapun saudara kasih, ketika engkau dan saya berbuat dosa, dosa itu menggiring kita menjadi orang nomor satu yang tidak terhormat. Yang tidak terhormat. Tidak peduli kualitas apa yang kita punya. Tidak peduli berapa kencangnya kehidupan kita selama ini atau betapa hebatnya kita, saudara kasih, dosa itu membuat engkau dan saya rapuh. Dan rapuhnya itu dari A sampai Z. Totalitas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu yang membuat perempuan Samaria yang punya suami banyak itu tidak mampu mengambil air pun juga di pagi hari. Dia cuma pergi di siang bolong. Dan itu bertahun-tahun dia lakukan. Kenapa? Itulah karakter dosa. Dosa membuat dia tidak yakin lagi dengan dirinya sendiri. Sebelum orang mempermalukan diri dia, dia telah menghina dirinya sendiri. Dan ini luar biasa. Saudara, saya paling gak suka kalau orang menghina saya. Benar. Jadi saudara jangan coba-coba hina saya. Duh, gue diam semua. Saya paling, apa namanya, dalam kehidupan ini ya, kalau ada orang yang menghina itu, oh, saya langsung itu, teng gitu ya, teng begitu. Satu kali ada satu pimpinan di gereja ya, dia bicara dengan saya A, lalu kemudian di belakang dia bicara B. Ini yang bicara B ini sampaikan ke saya. Saya bilang, ah, kemarin baru bicara dengan saya A. Iya, dia ngomongin bapak begini. Saya bilang begini, berani gak bertanggung jawabin? Dia bilang berani. Wah, saya senang sekali. Saya itu orangnya begitu, clear, clear, selesai gitu. Tapi kalau saya, kamu bawa saya ke penjara enggak apa-apa. Tapi kalau saya benar, minta maaf aja ya. Dihukum mati pun juga saya juga enggak mau ya, di Nusa Kambangan. Iya kan? Saudara aku yang kasih, akhirnya apa? Saya panggil, saya tanya. Ternyata benar. Saya cuma bilang orang itu, saya bilang, Anda menjual saya. Saya katakan begitu, Anda jual saya. Memang harga saya berapa? Ada yang mau beli saya? Saudaraku yang kekasih, paling tidak enak sekali kalau kita tidak dihargai, tidak dihormati orang. Ya, kita ke gereja saja orang tidak salaman dengan kita, kita udah bilang dia marah sama saya. Ya, padahal sebenarnya bukan begitu. Orang itu tidak senyum dengan kita, tidak sapa kita, kita sudah bilang apa? Oh, dia benci dengan saya kali ya. Padahal sebenarnya bukan demikian. Nah, saudara kasih, orang bersikap kepada kita pun juga kita tidak bisa terima. Saudara, dosa itu membuat kita sendiri tidak bisa menerima diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa terima diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita berharap orang lain bisa menerima kita? Kalau kita sendiri tidak mampu, saudaraku, menempatkan posisi diri kita menjadi seorang yang layak dihormati dan dihargai, bagaimana bisa kita bisa menuntut orang lain menghargai dan menghormati kita? Saudara, itu dari sisi perempuan, saudaraku. Nah, saya mengajak saudara lihat di dalam ayat 6, saudaraku, di situ dikatakan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalakannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Saudara perhatikan ya. Saya mengajak saudara untuk melihat dari sisi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara, Alkitab jelas di sini mengatakan bahwa mereka datang kepada Yesus membawa wanita yang ketangkap berbuat dosa ini ya, dengan maksud dan tujuan untuk mencobai Yesus. Saudara perhatikan dulu itu, ini kunci daripada memahami ayat ini. Dengan tujuan untuk menjatuhkan Yesus, untuk mencobai Yesus. Saudara lihat, mereka datang bukan untuk menegakkan kebenaran, tetapi apa? Mereka datang untuk memperalat kebenaran. Mereka tidak sedang menghormati kebenaran, tetapi mereka sedang mempermainkan kebenaran. Saudara perhatikan di situ dengan baik, ya. Mereka membawa perempuan ini kepada Tuhan Yesus bukan untuk membuka dosa, tetapi untuk menutupi dosa, untuk menutupi kebenaran. Seolah-olah, saudaraku yang kekasih, mereka ini sedang memperjuangkan kebenaran, tetapi sebenarnya tidak. Mereka sedang tidak mendiskusikan kebenaran, tetapi mereka sedang memiliki motivasi yang sangat jahat sekali di dalam hati mereka, yaitu mereka ingin sekali menjatuhkan Yesus. Nah, saudara lihat ya, cara kerja, pola pikir dosa itu seperti itu. Bukan hanya wanita ini yang rapuh, tetapi orang-orang sekelas ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, mereka sangat rapuh sekali, saudaraku. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan kasus daripada perempuan yang berzina ini untuk membunuh Yesus, untuk mencelakakan Yesus. Dengan cara apa, saudaraku? Ada banyak cara yang mereka lakukan, saudara. Yang pertama, saudaraku, mereka bawa-bawa itu nama besar, big name, yaitu Nabi Musa. Mereka katakan, saudaraku, perhatikan ya, di dalam ayat 4, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Saudara, ayat 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Orang itu kalau sudah salah, saudara-saudara, dia kalau sudah tidak bisa ada jalan keluar, dia pakai nama orang. Dia pakai orang yang lebih hebat, yang lebih besar. Dan dia kutip itu Nabi Musa, orang yang dihormati sepanjang sejarah orang Israel. Bagaimana mungkin Yesus bisa melawan Musa? Saudara lihat itu. Mereka bawa Musa. Musa dalam hukum Taurat dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau Yesus mengatakan bahwa perempuan ini jangan dirajam, saudaraku, itu berarti Yesus melawan Musa. Dan itu sudah cukup untuk menggugurkan popularitas daripada Yesus yang saat itu sangat dipuja-puja. Yang kedua, saudaraku, saya tidak akan berlama-lama di sini, tetapi yang kedua saya ingin melihat bahwa mereka juga secara implisit membawa apa? Sipil Romawi. Kenapa sipil Romawi? Karena sipil Romawi, saudaraku, tidak memberikan undang-undang di mana orang berbuat zina itu dihukum dilempari dengan batu. Tidak. Romawi pada waktu itu yang berkuasa. Kalau Yesus menyuruh itu dirajam, berarti Yesus menempatkan dirinya lebih tinggi hukumnya dan undang-undangnya daripada orang Romawi, pemerintahan Romawi. Dan itu menjadi masalah besar bagi Yesus. Tetapi yang paling penting yang saya perhatikan di sini adalah yang ketiga, yaitu dengan people power. Itu yang paling penting. Masa yang paling penting. Kenapa? Yesus selama ini, saudaraku, diketahui bahwa pengajarannya itu penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan. Tetapi sekarang, saudaraku, dia menunjukkan betapa dia tidak berada di pihak orang yang berdosa. Betapa dia tidak ada kasihnya jika dia mengizinkan perempuan ini dibunuh. Itu berarti, saudaraku, pengajaran Yesus selama ini adalah pengajaran yang palsu. Saudara, ketiga hal ini, saudaraku, sudah cukup membuat karir Yesus berhenti sampai hari itu. Tetapi, saudaraku, saya tidak akan juga mengajak saudara untuk terlalu berpikir di sana. Saya akan ajak saudara untuk lihat bahwa ini orang ini pintar sekali, orang Farisi dan ahli Taurat ya. Saudara lihat cara kerja dosa di sini. Mereka tuh liciknya minta ampun ya. Ini yang kita catat. Dosa itu membuat kita makin hari makin licik sebenarnya. Dosa itu tidak hanya membuat kita makin pintar, tapi makin hari makin licik. Lebih parahnya, saudaraku, celakanya, saudaraku, dosa itu sudah licik tapi kita masih tetap kelihatan rohani. Nah, ini dia. Tetap jabatan ahli-ahli Taurat, tetap jabatan orang-orang Farisi itu masih melekat di pundak. Bayangkan itu. Orang-orang yang terhormat, orang-orang yang suci, yang sedang memperalat kebenaran, memperjualbelikan kebenaran, yang memanfaatkan kebenaran sok suci, seolah-olah mereka pantas membunuh perempuan ini. Saudara lihat ya, dosa itu seperti itu. Semakin kita berbuat dosa, ini yang parah dalam zaman posmo, saudaraku, kita akan semakin kelihatan suci. Ini luar biasa. Orang makin berbuat dosa, kita makin lihat dia bagus. Orang makin hidupnya benar, kita malah lihat aneh, saudaraku kasih. Nah ini celaka, saudaraku kasih. Saya akan bongkar kepada saudara, kenapa saya katakan mereka licik. Saudara perhatikan saya di sini. Untuk merajam seseorang, perhatikan, harus punya modal. Untuk membunuh seseorang, mesti Anda dan saya punya modal. Untuk membunuh perempuan ini, orang Farisi ahli Taurat harus punya modal. Perhatikan. Modalnya apa, saudaraku? Gampang, saudaraku. Saya ajarin saudara. Modalnya adalah kebencian. Saudara dan saya mesti benci orang itu, marah kepada orang itu, jengkel kepada orang itu, supaya saudara dan saya bisa mengeksekusi orang itu. Itu modalnya. Jadi saudara perhatikan ya, sebenarnya perempuan kasus ini sebenarnya tidak ada masalah. Mereka bermasalah dengan siapa? Dengan Yesus. Mereka benci Yesus, mereka marah kepada Yesus, mereka jengkel kepada Yesus. Tidak peduli kau mau mati atau tidak, yang penting saya puas. Tidak peduli kau mati atau tidak, yang penting keinginan saya tercukupi. Yang penting kebencian saya terobati kepada orang ini. Saudara perhatikan. Jadi untuk merajam perempuan ini dengan batu, saudaraku, mesti harus modalnya ditunggangi sama iblis dulu, baru bisa. Luar biasa, saudaraku yang kekasih. Kita melihat ya, kelicikan orang itu seperti itu. Jadi jangan pikir, saudara, kalau kita marah kepada seseorang, kita tidak suka sama seseorang. Periksa diri, saudaraku. Mungkin kita marah sama dia. Periksa diri kalau kita mungkin tidak bisa bicara dengan sahabat kita, dengan rekan kita. Bisa jadi mungkin karena ada kebencian di dalam diri kita. Karena tidak mungkin, saudaraku yang kasih, kita mengeksekusi dosa itu dengan sesuatu yang benar. Tidak mungkin. Satu kali, saudaraku, saya dalam pelayanan ada seorang anak Tuhan ajak saya ke rumahnya. Waktu saya ke rumahnya, saudara, saya kaget ya. Rumahnya besar, mewah, orang kaya. Yang menarik bagi saya bahwa di dalam setiap ruangan itu ada fotonya ya. Dia foto bersama Habibie. Nanti di ruangan yang lain juga dia ada fotonya dengan mantan wakil presiden Sutrisno ya. Kemudian dia punya foto juga sama Prabowo ya, sama Wiranto. Semua itu jenderal-jenderal pangkat bintang itu semua. Dan dia kenal memang. Cuman saya agak kecewa ya, dia punya foto tidak ada sama-sama dengan saya ya. Semua itu jenderal, saya tidak ada begitu. Lalu menariknya, saudara, dia bawa saya di ruang belakang. Dia kasih tunjuk, saudara, itu macan tutul yang sudah di apa awetkan seperti itu. Banyak berapa, ada, saya itu ada 7 begitu ya. Lalu kemudian buaya, waduh, yang sudah diawetkan begitu ya. Ini orang ini luar biasa begitu ya. Bukannya istri yang diawetkan ya, macan diawetkan begitu ya. Bukannya istri yang didandani, malah macan yang didandani ya. Melenceng sedikit. Makanya saudara saya itu ya, saya selalu tuntut istri saya itu mesti dandan terus. Termasuk di rumah mesti harus dandan ya. Saya bilang sama istri saya, lu pergi ke pesta pernikahan, lu dandan. Lu dandan buat siapa sih? Saya tanya sama ibu-ibu di sini, dandan buat orang lain atau buat suami? Buat orang lain, Pak. Waduh. Kalau menurut saya ya dandan buat saya. Kalau belum menikah terserah, dandan buat siapa terserah. Tapi kalau sudah nikah dandan buat saya bilang. Makanya istri saya selalu rapi, mau di luar mau di mana di rumah tetap rapi. Saya bilang jangan sampai gua pulang ya. Pagi gua kerja, ya malam gua pulang lu baju tetap sama dasar merah. Cuman bedanya waktu sore malam itu ada pita merah di sini, ya. Dia awetkan semua itu binatang-binatang yang dilindungi itu. Dan luar biasa orang ini kaya sekali. Satu kali ya, saudara kan. Dia punya emas ya. Dia salah satu pemegang emas juga. Satu kali ada seorang dari Jakarta datang ke daerah itu. Usaha juga. Nah, dia merasa tersaingnya dengan orang ini. Ya. dengan anak muda ini. Lalu terjadi perselisihan. Karena terjadi perselisihan, dia tidak tahan, dia pakai caranya dia sendiri. Dia suruh preman ke anak muda itu nakut-nakutin. Maksudnya supaya lu angkat kaki dari kota ini, jangan buka usaha lagi di sini. Nah, dia kirim preman untuk nakut-nakutin. Nah, yang dia lupa adalah waktu dia kirim preman nakut-nakutin anak muda ini, tanya anak muda ini juga kaya tapi juga preman juga. Jadi preman nakutin preman. Akhirnya saudara kekasih, mereka berantem dan preman ini membunuh anak muda tersebut. Waktu bunuh anak muda tersebut, maka jemaat saya ini kemudian ditangkap di penjara. Setelah waktu dalam penjara, dia bilang sama saya begini, "Pak Anton, kalau orang kuda ditunggangi, kalau saya macan saya tunggangi." Itu semua jenderal bintang pada zamannya dia. Kalau mau ke kotanya dia, telepon dia, dia yang jemput, dia yang ajak main tenis, dia yang ajak makan. Dia katakan begitu sama saya, dan saya percaya uang fotonya semua. Tetapi satu hal yang dikatakan kepada saya, waktu saya masuk penjara, Pak, satu bintang pun juga tidak datang lihat saya. Satu bintang pun juga tidak ada lihat saya. Saya bilang, "Iya, Pak, kan ada bintang di langit, Pak, yang lihat Bapak." Saudara perhatikan, itu cara dosa itu seperti itu. Membuat kita itu menjadi rapuh. Membuat kita tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Bahkan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar pun juga tidak bisa. Bahkan kita pun juga tidak bisa mengubah diri kita menjadi orang yang baik. Tidak bisa. Karena dosa membuat kita menjadi rapuh. Saudara, satu kali ada pasangan suami istri datang kepada saya, telepon. Mereka telepon dulu dan katakan, "Pak Anton," istrinya telepon saya, "bisa enggak ketemu, Pak, sama suami saya, Pak? Kami berdua." Saya bilang, "Kenapa, Bu?" "Iya, ini kayaknya sudah mesti cerai nih, Pak." "Loh, kalau cerai ya jangan ke saya, ke pengadilan, iya kan? Mau ketemu Bapak." Saya agak bingung juga, kenapa? Ini umur sama saya beda 30 tahun. Bagaimana konseling dengan saya? Kalau konseling dengan saya bisa konsleting, ya kan? Harus cari hamba Tuhan, pendeta Musa yang lebih jago begitu. Saya 30 tahun beda usia, enggak mungkin saya bisa tanganin. "Enggak, Pak. Mau ketemu Bapak penting sekali, Pak." Akhirnya saudara saya ketemu. Waktu dua orang ini saudara datang ke gereja, saudaraku, saya dampingi di bawah. Saya bawa untuk ke ruang konseling. Dari bawah saudara udah saling caci maki. Udah saling gontok-gontokan. Saya ini bingung. Aduh. Waduh, ini gimana ceritanya ya? Gimana ceritanya ini? Saya bingung, saudaraku, kenapa? Sepanjang pelayanan saya enggak pernah saya tanganin yang seperti ini, enggak pernah. Saudara, mereka ribut sampai di ruang apa namanya? Konseling, mereka juga ribut saling apa namanya? Caci maki. Yang perempuannya bilang begini, "Pak, saya berpikir, Pak, sepertinya, Pak, 25 tahun yang lalu, Pak, sebenarnya saya tidak boleh kawin dengan dia, Pak." Waduh, saya kaget. Lalu suaminya pun juga demikian juga. Mereka ribut satu sama yang lain, saudaraku. Saudara, dalam posisi seperti itu, saudara, saya jujur ya, saya enggak dengar mereka ngomong, enggak. Saya tutup telinga, tutup hati saya enggak dengar. Mereka ribut aja di situ, saya biarin. Saya cuma berdoa sama Tuhan, saya bilang, "Tuhan, tolong saya. Saya enggak tahu ngadapin orang yang kayak macam begini." Saya bilang, "Tuhan, tolong saya. Saya enggak bisa ngadapin orang yang seperti ini. Bantu saya untuk bisa bicara." Saudaraku yang kekasih, waktu selesai saya doa dalam hati saya, mereka panjang lebar debat sekitar 2-3 jam, saudara, ya. Lalu saya katakan kepada istrinya, saya bilang, saya cuma satu kata aja, "Bu, ibu masih cinta gak sama suami?" Dia langsung menangis. Saya tanya suaminya, "Bapak masih cinta gak sama ibu?" Langsung nangis. Nangis, saudara. Saudara, lalu saya melihat bahwa ternyata kedua masalah orang ini adalah masalah di dosa. Saya tidak perlu sebutkan, tetapi waktu saya cek ini masalah tentang dosa. Dosa itu membuat kita membuang air mata kita. Dosa membuat kita tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Bahkan dosa membuat kita tidak bisa menghargai pasangan kita. Dosa pun juga tidak bisa membawa kita bisa menerima orang lain yang penuh dengan kekurangan. Tidak bisa. Karena bagaimana kita bisa menerima kekurangan orang lain, kita sendiri tidak mampu menerima kekurangan diri kita sendiri. Karena dosa itu membuat engkau dan saya menjadi rapuh. Saudara, yang kedua, yang terakhir, ayat 10 saudaraku dikatakan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, yang kedua di sini, ya, saya pelajari, walaupun berdosa, perhatikan, walaupun berdosa, masih ada anugerah berjumpa dengan Tuhan. Walau berdosa, saudara, masih ada anugerah bisa jumpa dengan Tuhan. Ini akan kita lihat bersama-sama. Saudara, waktu orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepada Yesus, mereka tuntut Yesus, yang Yesus lakukan adalah Yesus membungkuk di tanah, lalu dia menulis, ya. Di dalam ayat 8 dikatakan, di dalam ayat 6 bagian B, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Saudara perhatikan, dengan jarinya di tanah. Coba kita bandingkan Keluaran pasal 31, Keluaran pasal 31 ayat 18. Keluaran pasal 31 ayat 18. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Saudara lihat di sini ya. Beberapa penafsir dan teolog melihat ada kesinambungan ayat yang tadi kita baca di dalam ayat 6 dengan Keluaran 31 ayat 18. Waktu mereka mempersoalkan hukum Taurat, waktu mereka bawa nama besar Musa itu sendiri, Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya sendiri. Dan ini ada kaitannya, saudaraku, di dalam kata yang sama, di dalam Keluaran pasal 31 ayat 18, ini menyangkut kepada ketika Allah menulisi loh batu hukum Taurat itu dengan jarinya sendiri, perhatikan, bukan dengan jari Musa, tapi dengan jarinya sendiri. Dalam pengertian, saudaraku, ayat 6 ini akan kita pelajari begini, bahwa jari yang sama yang sedang menulis di tanah adalah jari yang ribuan tahun yang lalu yang pernah menulis loh batu di Gunung Sinai. Kau ngerti tidak itu? Kau bicara tentang Musa, saya yang perintahkan Musa. Saya yang menguasai hukum itu, saya yang membuat hukum itu, bahkan saya adalah hukum itu sendiri. Tapi satu hal, saudaraku, yang saya juga pelajari dalam kesederhanaan saya mempelajari ayat ini, saudaraku. Saya coba berpikir, saudaraku, kenapa Tuhan itu bungkuk lalu menulis di tanah? Saya coba pikir, saudaraku, dalam aplikasi kita secara pribadi. Saudara, dalam kerangka pikir saya yang rendah, saudaraku, saya hanya bisa pahami begini, kalau engkau dan saya tulis sesuatu di tanah, datang hujan, datang angin, maka tulisan itu bisa terhapus, bukan? Masa dosa seperti ini tidak bisa dihapus? Tulisan di tanah saja bisa dihapus. Kenapa dosa orang seperti ini tidak bisa dihapus? Saya cuma pikir sederhana seperti itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya, saudaraku, perhatikan di dalam ayat 7, ya, Tuhan katakan, dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara lihat ya, waktu Tuhan Yesus mengatakan barang siapa yang merasa tidak berdosa, dia yang pertama kali lempar. Saudara, maksud Tuhan di situ adalah Bukan bicara soal kamu ngaku atau tidak ngaku baru kamu ketahuan berdosa, bukan. Bukan masalah ketahuan atau tidak ketahuan baru dikatakan berdosa, tidak. Tapi kalimat itu sudah perhatikan, itu bicara tentang fakta, bicara tentang data, bicara tentang realita. Dalam pengertian begini, waktu saya berbuat dosa, orang lain tidak tahu, tapi saya tahu. Faktanya adalah saya tahu, tidak butuh orang lain tahu, perhatikan. Waktu saya berbuat dosa, faktanya adalah orang lain tidak tahu, betul. Tetapi datanya adalah saya tahu. Sehingga dosa itu bicara tidak urusan saya dengan orang lain, tapi urusan saya dengan Tuhan. Tapi juga kita lupa, urusan saya dengan saya. Saya tahu dan itu sudah cukup. Makanya Tuhan katakan, barang siapa yang tidak berdosa silakan ambil batu lempar duluan. Kenapa saudaraku Tuhan berkata demikian? Orang itu kalau datanya belum dibongkar, faktanya belum dibongkar, realitanya belum bongkar, dia ngomong terus, tanya terus, tanya terus, tanya terus. Tapi waktu dosanya sudah dibongkar, diam semua. Diam semua. Itu yang terjadi kan di KPK kan? Ngomongin Polri melulu. Yang KPK ngomongin Polri. Saya tidak usah sebutkan namanya. Tapi waktu Abraham Samad dan yang satu itu lagi diistirahatkan dulu sementara, dia naik begitu, udah dia diam sama Kapolri. Sama Polrinya dia diam. Kenapa? Karena sudah dikasih jabatan. Waktu belum dikasih jabatan, ngoceh terus. Sudah dikasih jabatan, diam. Orang itu begitu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, waktu belum dikasih jabatan, kelihatannya tidak ada kasih. Waktu dikasih jabatan, kelihatannya punya kasih. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara perhatikan di sini ya. Itu sebabnya ya Yesus berkata kepada mereka, siapa yang tidak berdosa silakan ambil batu lempar duluan, silakan. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Yang kecil bilang begini sama yang besar, Bapak dulu, Bapak kan jadi pengurus lama di gereja kan, lempar aja duluan. Bapak dulu, Bapak kan aktivis kan? Ibu kan aktivis. Lempar duluan. Enggak, ada urusan. Mau pelawatan dulu. Yang muda juga, kamu kan paling rajin kan? Di komisi-komisi kan paling rajin kan? Ngajar sekolah minggu lagi. Kamu lempar duluan. Akhirnya dari kecil sampai besar tidak ada yang lempar. Mereka mundur. Saya tanya sama saudara, apa beda pelacur dengan koruptor? Koruptor itu bisa punya teman banyak di mana-mana, bisa mulut manis di mana-mana, tapi bisa diterima di dalam gereja. Karena kantong kolektornya gede. Tapi kalau pelacur masuk di dalam gereja, kita sulit sekali terima, bukan? Kita takut. Tapi kalau koruptor masuk dalam gereja, kita tidak takut. Saya melihat ada ketidakadilan di dalam menganalisis dosa di sini. Saya melihat itu. Padahal saudara kasih, pelacur ini, dia menjual dirinya, tapi dia tidak jual rakyatnya. Dia menjual dirinya, dia tidak mencuri uang, tidak mencuri orang lain punya harta. Dia melakukan satu pekerjaan yang memang tidak pantas, tidak baik, dengan cara yang salah. Tapi dia tidak menjual sahabat di sebelahnya. Koruptor beda. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita melihat seringkali orang merasa, ya, bahkan yang seperti ini bisa mendapatkan tempat yang terhormat di dalam gereja. Saya menemukan banyak koruptor-koruptor yang bisa bangun gedung gereja mewah-mewah. Mereka masih ada tempat di dalam gereja, tetapi pelacur tidak mendapat tempat. Orang Farisi dan ahli Taurat sudah menunjukkan itu. Makanya gereja mencontohi ini, saudara kekasih. Mereka tidak terima pelacur, tetapi koruptor itu mereka terima. Itu sebabnya saudaraku, kita memperhatikan Yesus melawan cara daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Saudara lihat waktu Yesus berkata, mereka mundur semua. Kenapa? Karena kalimat Yesus itu adalah kalimat yang penuh dengan kuasa. Sehingga Yesus mengatakan kepada perempuan ini, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Saudara lihat, Yesus tidak menghukum perempuan ini. Kita lihat justru di dalam kondisi seperti itu, ada satu perjumpaan. Yesus menjumpai perempuan ini. dalam keadaan berdosa, perempuan ini berjumpa dengan Yesus. Saudara, ini kuncinya. Supaya kita jangan terlalu merasa diri kotor, merasa kita ini gelap, sehingga tidak ada kemungkinan kita bisa jumpa dengan Yesus. Tidak. Seberapa hebatnya dosa kita saat ini, saudara kasih, ingat, masih ada kemungkinan kita jumpa dengan Yesus. Amin. Masih ada perkenaan Tuhan mau menjumpai kita. Saudara, ini kuncinya. Sehingga jangan terlalu melihat diri ini seperti tidak bisa bangkit lagi, sudah sepertinya tidak bisa lagi baik. Perjumpaan dengan Tuhan itu, saudaraku, yang memungkinkan perubahan itu terjadi. Anugerah Tuhan itu masih ada. Saudara, lihat Zakheus adalah seorang koruptor. Ya, tapi Tuhan pulihkan dia, Tuhan terima dia. Saudara, lihat Paulus adalah sang pembunuh, tapi Tuhan bisa terima dia, Tuhan pulihkan dia. Bahkan sampai perempuan Samaria, saudara perhatikan, ya, bagaimana Tuhan pulihkan dia. Saudara, saya mau tutup firman Tuhan ini. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana Tuhan mengampuni perempuan Samaria. Saudara bisa mengerti perempuan yang sekarang yang kita bahas. Waktu Tuhan berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur, saudara lihat, ya, itu satu perjumpaan yang luar biasa. Kenapa, saudaraku? Wanita Samaria itu najis kalau ketemu sama laki-laki Yahudi, perhatikan. Itu tidak boleh. Tapi wanita Samaria, dia berjumpa dengan laki-laki Yahudi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Berarti, saudaraku yang kasih, waktu Yesus mau jumpa dia, Yesus mesti turun satu pangkat. Yang kedua, wanita sama laki itu tidak boleh salaman. Kalau wanita itu salaman, ya, itu tidak boleh. Itu sangat dijaga sekali. Tetapi dia mau ketemu sama Yesus, berdekatan dengan Yesus. Yesus turun dua pangkat, saudara lihat. Yang ketiga, saudara perhatikan. Ini perempuan yang ketemu Yesus bukan perempuan yang baik. Perempuan yang tidak baik. Nah, ketika Yesus ketemu perempuan ini, berarti Yesus turun tiga pangkat. Saudara lihat, Tuhan Yesus itu merendahkan dirinya untuk mengampuni perempuan itu. Dia sampai turun tiga pangkat. Dia kasih turun standarnya, saudaraku, supaya kita bisa naik, supaya kita bisa mendapat pengampunan daripada Tuhan. Saudara, itu adalah anugerah. Kalau engkau dan saya bisa diselamatkan sampai hari ini, ingatlah bahwa Tuhan sudah turun pangkat dari sorga ke dunia. Dia naik di atas kayu salib untuk apa? Untuk mengampuni kita. Dosa membuat kita menjadi rapuh. Tapi walaupun berdosa, masih ada kesempatan anugerah berjumpa dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang boleh menolong kami, membawa kami boleh melihat bagaimana Tuhan mengasihi hidup kami apa adanya. Biarlah ya Tuhan, dengan spirit yang sama, kami boleh melihat bahwa dosa adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Namun di dalamnya kami boleh melihat kasih dan belas kasihan Tuhan, berharap supaya kami boleh balik kembali kepada Tuhan dan mengalami anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, di mana kami boleh merasakan betapa Tuhan Engkau mengasihi kami. Apapun kondisi kami ya Tuhan, biarlah kami selalu bersyukur untuk keadaan sekarang yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.